apa yang menyebabkan sebagian ikhwah sulit atau bermalas-malasan ketika diajak bertahun? Biasanya yang ikhwah yang tahunnya itu-itu aja. Jawabannya lemah iman. Ini orang lemah imannya, lemah takwanya. Yang berikutnya, kalau terkait dengan masa tahun harta benda, lemah tawakalnya. Bayangannya, kalau harta dia keluar untuk tahun bakal habis. Tahun lagi. Baru kemarin. Tahun lagi. Baru sehari yang lalu. Tahun lagi. Ini orang yang lemah iman, lemah takwa, lemah tawakal. Allahul Musta'an. Mestinya setelah kamu mendengarkan keterangan tadi, semangat. Yang kamu keluarkan itu babnya ta'awun, sedekah yang besar ketika itu dakwah ilallah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ma naqasat sedaqatun min mal. Camkan baik-baik. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Justru menambah barokahnya harta. Harta kamu semakin barokah, semakin melimpah, rezeki semakin lapang ketika sering-sering kamu infakkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa inna Allah yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya. Setiap pagi, kata Rasulullah SAW, turun para malaikat mendoakan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan bagi yang berinfak, kehancuran bagi yang tidak mau berinfak. Yang mengatakan, Allahumma'ati munfiqan khalafa. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, berikan ganti untuk yang berinfak pada hari ini. Yang mengatakan, Allahumma'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan harta pada orang yang mumsik, yang tidak mau bersedekah dengan harta bendanya. Sehingga yang malas-malas ta'awun ini lemah iman, lemah takwa, lemah tawakal. Barakallahu. Sehingga dirubah ya kawan. Masing-masing harus punya semangat sendiri-sendiri, punya andil ta'awun dan mengarah dakwah. Tadi saya katakan, jangan nunggu diwuru-wuru. Jangan nunggu diobrak-obrak. Tapi harus tertanam dalam jiwa masing-masing. Jadi pelaku plus buta'awin. Paling tidak sebagai muta'awin, orang yang berta'awun walaupun belum bisa melakukannya. Yang semangat. Itu untuk masing-masing kita ya kan. Pahalanya untuk kita sendiri, kebaikannya untuk kita sendiri, semangat motivasinya iman dan takwa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi ya bagaimanapun juga secara kenyataan ya diuji dengan sebagian orang yang demikian ya kan. Di mana-mana seperti itu. Ada tipikal orang demikian. Ya, gimana lagi? Kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa memberikan woro-woro, ajakan-ajakan. Selebihnya yang masing-masing. Barakallahu fikum. Dan yang sudah punya semangat tahun, jangan goyah karena melihat beberapa orang yang malas-malas tadi. Lanjutkan. Semangat tahun, semangat tahun. Itu bukan untuk siapa-siapa, untuk antum pribadi. Pahalanya untuk antum. Utamanya untuk antum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Apa ukuran ta'awun yang dikatakan ta'awun semampu kita? Tuh. Kalau pembahasan semampu kita tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu bukan berleha-leha, tapi maknanya adalah kita mengerahkan semua kemampuan yang kita miliki. Kerahkan semuanya sampai pada batas tidak mampu lagi. Kala itu gugur kewajiban. Jadi bukan ta'awun semampu kalian seadanya gitu. Tidak, gagal paham. Gagal paham mana ayat. Yang betul antum ta'awun dengan semaksimal mungkin. Yang antum mampu, yang antum sanggup. Sampai pada batas antum tidak punya lagi kesanggupan. Kala itu gugur kewajiban ta'awunnya. Dipaham ya? Nah, kalau sudah ta'awun terutama harta benda, jangan diet. Kalau dia dihitung-hitung, jangan. Ini babnya bab untuk investasi akhirat. Harta kamu yang sesungguhnya adalah itu. Ketika kamu gunakan, belanjakan untuk kepentingan kebaikan. Jangan dihitung-hitung. Ya. Kata Rasul kepada sebagian sahabatnya, bertanya kepada sebagian sahabat atau kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Siapa di antara kalian yang harta benda dia pribadi lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya? Dikatakannya Rasulullah, ma minna illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, masing-masing kita tentu lebih menyukai hartanya daripada harta ahli warisnya, kata mereka. Maka Rasul mengatakan, maluhu maqaddam wa malu warithihi ma'akhar. Harta dia apa yang telah dia belajarkan, harta ahli warisnya yang masih dia simpan. Bukannya kamu itu, yang di perangkasnya antum, yang di ATM-nya antum, yang di gudangnya antum, yang di bawah kasur, yang di bawah bantal. Itu semuanya bukan hartanya kamu, hartanya yang diwaris. Harta kamu yang telah kamu infakkan. Diinfakkan itu karena jelek, ya jelek. Kalau baik, maka investasi akhirat. Jangan dihitung-hitung. Wah, harta pribadi kok pedit, kok bakhil. Jangan. Ya, kebanyakan kita ini aneh halnya. Betul-betul apa namanya, orangnya apa ya, bahasa loman apa, orangnya dermawan, dermawan terkait dengan kepentingan orang lain untuk dia pribadi, bakhil. Ini gagal paham ya kawan, gagal paham ya. Mestinya antum itu royal terkait dengan kamu pribadi. Ini hatinya kamu kok. Yang bakal kamu miliki, yang bakal kamu ambil nanti dia meluki ya, mah. Jangan bakhil, yang royal, pure, supaya kamu dapat banyak. Sama yang lain, bakhil, kan gitu ya. Ini luar biasa. Sama yang lainnya, royal. Sama dia sendiri, bakhil. Tahun ya, akhi. Ya, tunggu sebentar. Gitu, Masya Allah. Ini tahun dari anak ya. Jazakallah khair lefarifik. Waktu dibuka 10 ribu. Nah, itu pun ngeluarkannya gak terus. Kenapa? Kena ilmu diet. Dihitung-hitung. Ini tuh untuk dia pribadi. Hartanya dia sendiri. Investnya dia nanti dia mau kiamah. Pedip 10 ribu. Nah, miliaran royal dikasihkan sama orang lain. Itu namanya gagal paham. Namanya gagal paham. Terbalik. Untuk orang lain pedit. Kamu 1 ribu aja. Kamu 5 ribu aja. Banyak-banyak. Saya pure miliaran dikeluarkan untuk kepentingan dia pribadi. Kan begitu. Kepentingan dia yang sudah dia belanjakan. Jangan kepaham ya, Fanya. Bayangannya kepentingan dia pribadi itu yang urusan di dunia ini. Punya uang banyak, kepengen beli mobil yang mahal, mobil yang nyaman, yang mewah, yang zen gitu. Insyaallah. Dulu paling suka dengan Innova, muncul Innova yang terbaru ini. Ganti yang lama, ganti yang baru. Keluar biaya hampir 1 miliar sebenarnya. Labas untuk pribadi, labas. Bukan untuk pribadi itu. Untuk siapa itu? Untuk ahli warisnya kamu itu. Allahul Musta'an. Ingin bangun rumah, rumahnya mentereng. Masya Allah. Ya, dikasih kloster tidak mau. Kloster kosong. Kok kloster. Tapi kan lumayan di villa. Itulah nama depannya tok villa. Nyatanya rumahnya juga kloster kok. Bukan villa kok. Harusnya apa? Yang gede. Bikinnya mentereng, Masya Allah. Menghabiskan dana 3 miliar untuk rumahnya. Tidak apa-apa, untuk rumah pribadi. Itu bukan untuk pribadi kamu. Itu siapa itu? Ahli waris kamu. Begitu kamu punya mati, gimana ya Pak? ditinggal, mobil ditinggal, rumah ditinggal, uang banyak ditinggal. Loh, siapa ini? Untuk orang lain. Pas kamu yang masuk ke alam kubur, tidak bawa sangu apa-apa. Kenapa? Medit soalnya kamunya. Tak medit ya? Bakhil. Loh, hartaku mana? 10.000 tadi. Hartamu? 10.000 tadi yang kamu keluarkan tadi. Itu artinya kamu. Loh, kok lo? Yang namanya penyesalan itu di akhir, bukan di awal. Makanya jangan gagal paham. Dalam bab yang semacam tadi, tahun dengan harta untuk perkara kebaikan, apalagi untuk perkara dakwah, jangan diet. Itu untuk kamu pribadi. Investasi akhirat, barakallahu fikum. Itu ya, yang dengan harta dengan harta, yang dengan ilmu yang dengan jabatan dengan jabatan, ila akhirat. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bissawab. Kadang semangat turun saat masa-masa ta'awun. Semangatnya naik ketika gak ta'awun. Iya. Ini setan ya. Lagi digalakkan ta'awun, semangatnya turun. Akhirnya apa? Males ta'awunnya. Sepi pembahasan ta'awun, semangat. Apa lagi? Kapan ta'awun kita? Telat. Enggak ada pembahasan ta'awun, cari-cari, sok semangat. Diajak ta'awun, itu bina syaitan. Hati-hati ya, ikhwan. Itu bina syaitan. Al-Muhim, cara tadi ya, ikhwan. Dengan menumbuhkan imam, menumbuhkan takwa, tawakal yang sangat tinggi, dipahami itu untuk kepentingan kita pribadi. Barakallahu fikum. Nah, Wallahu ta'ala alam bis-sawab.